Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan ibn Abdillahi Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan bab yang keenam, yaitu bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, memasuki dalil yang ketiga, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Wal-Masih ibn Maryam, dan mereka juga menuhankan Al-Masih, yaitu Isa yang mereka sebut Yesus putra Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah sesembahan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Subhanahu amma yushrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat ke-31. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang salah satu bentuk kesyirikan, yaitu syirik di dalam ketaatan. Syirik di dalam ketaatan. Allah menjelaskan di dalam ayat ini, mereka menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan para ulama mufassirin, yang dimaksud ulama mereka adalah ulama Yahudi, dan ahli ibadah mereka adalah ahli ibadahnya Nasrani. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi menyembah ulama mereka, dan orang Nasrani menyembah para pendeta mereka. Intinya adalah menyembah para petinggi agama mereka. Ya. Jemaah sekalian, tentang ayat ini terdapat sebuah hadis yang menjelaskan maknanya. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, maka sahabat Adi bin Hatim merasa heran. Dia pun berkata, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah para pendeta kami. Kenapa dalam ayat itu dikatakan, kami menjadikan para pendeta kami sebagai Tuhan yang disembah selain Allah, padahal kami tidak menyembah mereka. Ayat ini juga mengatakan mereka menyembah Yesus. Itu tidak dia ingkari. Kalau itu betul. Tapi kenapa dikatakan kami juga menyembah pendeta kami, padahal kami hanya menyembah Yesus, tidak menyembah pendeta kami? Maka jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, alaisa yuhilluna lakum ma harramallahu fatuhilluna? Bukankah para pendeta kalian atau ulama kalian menghalalkan bagi kalian apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkan? Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Sebaliknya, mereka juga mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka kalian pun ikut mengharamkannya. Contohnya jemaah sekalian, Allah mengharamkan makan babi, para pendeta mereka menghalalkan makan babi. Maka kata sahabat ini, bala, betul seperti itu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menegaskan, fatilka ibadatuhum, itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Jadi yang dimaksud beribadah kepada para ulama, beribadah kepada para pendeta, bukan maksudnya sujud dan rukuk menyembah mereka, tidak. Tetapi menghalalkan apa yang Allah haramkan demi mengikuti para ulama tersebut atau para pendeta tersebut. Atau sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Iya. Maka jemaah sekalian, ini yang dimaksud beribadah kepada para pendeta. Oleh karena itu, Syekh menyebutkan pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini adalah, anna min makna tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ta'atallahi fit tahlili wa tahrim. Bahwasannya termasuk makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah menaati Allah di dalam penghalalan dan pengharaman. Jadi inilah tafsir tauhid yang terkandung di dalam ayat ini. Wajib kita menaati Allah dalam penghalalan dan pengharaman. Maksudnya bagaimana? Apa yang Allah halalkan, maka kita anggap halal. Apa yang Allah haramkan, kita pun yakini haram. Kenapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Dan ini termasuk sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, di dalam ayat yang mulia ini terkandung salah satu penetapan sifat rububiyah Allah, yaitu hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Apabila Allah menghalalkan sesuatu, kita pun yakini halal. Apabila Allah mengharamkan sesuatu, kita pun meyakini sebagai yang haram. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Pelajaran yang kedua kata Syekh, anna man ata'a makhluqan fi tahlilil haram wa tahrimil halal faqad ittakhadhu syarikan lillahi azza wa jalla. Bahwasannya barang siapa yang menaati makhluk dalam penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal, maka dia telah menjadikan makhluk tersebut sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah sekalian, pelajaran kedua, yaitu tentang syirik dalam ketaatan. Gara-gara taat kepada guru, kepada ulama, kepada tokoh agama, kepada pemimpin, kepada siapa saja, makhluk selain Allah. Ini berlaku umum, bukan hanya ulama maupun ahli ibadah, siapa saja. Seorang guru, seorang ustadz, seorang da'i, seorang pemimpin, pemimpin organisasi, pemimpin negara, sama saja. Barang siapa menaati mereka dalam penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal, maka dia telah mempersekutukan Allah dengan mereka. Tapi jemaah sekalian, ini kalimat harus benar-benar kita perhatikan. Dan pemilihan kalimat dalam pembahasan akidah itu sangat penting sekali. Banyak orang yang salah paham karena tidak cermat memperhatikan kalimat-kalimat para ulama, kalimat-kalimat salaf dahulu dalam penyebutan akidah. Salah paham satu kalimat ini bisa merusak akidah. Nah, jemaah sekalian, perhatikan yang dimaksud syirik di sini, yang dimaksud kesyirikan dalam ketaatan, apabila seseorang sampai pada tingkat penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal demi taat kepada guru, demi taat kepada pemimpin. Ada sesuatu jelas-jelas halal, Gurunya bilang haram, enggak boleh. Maka dia pun mengatakan, iya, itu haram. Dia pun meyakini itu haram. Maka dia telah menjadikan gurunya sebagai Tuhan selain Allah. Iya. Ada sesuatu yang jelas-jelas haram, tapi gurunya bilang boleh, enggak apa-apa, halal. Dia tahu. Dia tahu itu haram. Ada ayatnya atau ada hadisnya mengatakan itu haram, tapi gurunya mengatakan boleh, tidak mengapa. Tidak masalah. Maka dia pun meyakini sesuatu yang tadinya halal menjadi haram karena gurunya mengatakan haram. Maka dia telah menjadikan gurunya sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Hati-hati jemaah sekalian. Ternyata berguru bisa menjerumuskan kepada kesyirikan kalau salah memperlakukan guru. Hati-hati. Salah memperlakukan guru, salah memperlakukan seorang tokoh, seorang pembesar, seorang pemimpin, menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Tapi kapan dia disebut musyrik? Ketika dia taat kepada selain Allah, ketika dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, barulah dia divonis musyrik. Tetapi kalau dia masih tetap yakin yang halal itu halal, yang haram itu haram, hanya demi mengikuti gurunya, dia melakukan yang haram, tapi dia tetap yakin itu haram, maka ini adalah dosa besar, tidak sampai kesyirikan. Jadi harus dibedakan jemaah sekalian. Harus dibedakan. Jadi di sini ada dua jenis orang. Yang pertama, dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Artinya dia merubah keyakinan. Yang tadinya dia yakini halal, tiba-tiba dia katakan haram. Padahal dia tahu itu halal dalam syariat. Atau sebaliknya, dalam syariat dia tahu itu haram, tiba-tiba dia katakan halal demi taat kepada gurunya. Maka dia telah menuhankan gurunya. Contoh jemaah sekalian, khamar. Dia tahu jelas ayat-ayat mengharamkan khamar, hadis-hadis mengharamkan khamar. Sudah jelas dia tahu. Tetapi gurunya mengatakan halal. Walaupun kehalalan yang dikatakan gurunya itu mungkin tidak secara mutlak. Gurunya mengatakan kepadanya, kamu sudah sampai derajat hakikat. Jadi, khamar bagi kamu sudah halal. Yang haram itu baru tingkatan syariat. Kemudian dia rubah keyakinannya demi mengikuti gurunya. Padahal dia tahu haram dalam syariat. Lalu dia rubah keyakinannya, dia halalkan khamar itu. Maka dia telah menyembah gurunya. Dia telah menuhankan gurunya. Dia telah musyrik, kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang minum khamar. Kenapa dia minum khamar? Karena ikut bosnya. Enggak enak. Bosnya memerintahkan, bosnya mengajak pesta khamar, dia enggak berani melawan. Tapi dia tetap yakin, itu hukumnya haram. Maka dia adalah pelaku dosa besar dan tidak kafir. Jadi ini harus dibedakan jemaah sekalian. Nah, contoh kasus. Ada sebuah pemerintahan mengeluarkan peraturan. Mengeluarkan peraturan bahwa di provinsi kami atau di kota kami atau negara kami boleh dibuka pabrik khamar. Boleh dibuka kafe-kafe khamar. Boleh dijual di warung-warung, di toko-toko minuman khamar. Nah jemaah sekalian, sekarang kita lihat apa sebab, apa yang melatar belakangi mereka membolehkan khamar di pemerintahan mereka atau di daerah mereka. Kalau mereka katakan karena bagi kami khamar itu halal, maka mereka kafir. Maka mereka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Iya. Tapi kalau mereka mengatakan, sebenarnya kami tahu itu haram, tapi mau bagaimana lagi, kami butuh pajak. Lagi-lagi alasannya alasan dunia. Demi perut, demi makan, demi kesejahteraan yang sifatnya duniawi, mereka berani menerjang larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal rizki datang dari Allah. Dan Allah bahkan telah berjanji, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Iya. Karena kurang keyakinan, kurang keimanan kepada Allah, maka mencari rezeki, mencari pemasukan pajak dari cara yang haram. Tetapi tidak sampai kafir, selama dia yakin khamar itu haram. Nah, orang-orang khawarij, dia gak bisa bedakan seperti ini. Pemerintah yang melegalkan khamar, pemerintah yang mengizinkan diskotik, langsung mereka kafirkan. Dia tidak punya kaidah-kaidah salaf, kaidah-kaidah ahlus sunnah wal jamaah di dalam mengkafirkan pemerintah atau memahami mana amalan-amalan yang termasuk kategori kekafiran, mana yang dosa besar. Maka ulama salaf menjelaskan seperti itu, ya, bahwasanya seseorang yang melakukan yang haram, selama dia meyakini itu haram, maka dia disebut pelaku dosa besar. Tapi kalau dia rubah keyakinannya, yang haram dia katakan halal, padahal dia sudah tahu itu hukumnya haram, contohnya khamar, maka dia kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Sehingga orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, orang yang taat kepada pemimpin, kepada ulama, kepada ustadz, dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka dia musyrik. Tapi kalau dia taat kepada mereka untuk melakukan yang haram dengan masih meyakini bahwa itu adalah haram, maka dia disebut pelaku dosa besar, tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Baik. Pelajaran yang ketiga, kata Syekh, ar-raddu 'alan nasara fi i'tiqadihim fil masih alaihi salam wa bayanu annahu abdullah. Dalam ayat ini terkandung bantahan kepada orang-orang Nasrani pada akidah mereka yang rusak, yaitu mereka meyakini bahwa Al-Masih alaihi salam, yaitu Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut Yesus, sebagai sesembahan mereka. Dan penjelasan bahwasannya beliau itu adalah Abdullah, hamba Allah seperti kita juga. Ayat ini dengan tegas Allah mengatakan, Wal-Masih abna Maryam. Mereka menjadikan Yesus putra Maryam sebagai sesembahan mereka. Wama umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah, sesembahan yang satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada sekutu baginya. Subhanahu amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maka jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita, orang-orang Nasrani itu memiliki akidah kufur. Dan karena itulah mereka menjadi kafir kepada Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat yang lain, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam. Dalam ayat yang lain, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah satu dari yang tiga atau Trinitas. Ya. Dan Nabi Isa alaihissalam, Allah sebutkan dakwah beliau dalam Al-Quran. Beliau berkata, Ya Bani Israel, abudullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, beribadahlah kepada Allah, dialah Rabbku dan Rabb kamu. Jadi inilah dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau tidak sekalipun mengajarkan kepada mereka penyembahan kepada beliau, karena beliau hanyalah hamba Allah seperti kita juga, tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, baru saja berlalu bulan Desember, biasa tanggal 25 ada hiruk-pikuk perayaan Natal. Sebenarnya ini kesempatan yang baik bagi kita untuk berdakwah kepada orang-orang Nasrani, karena mereka merayakan Natal. Apa artinya perayaan Natal? Perayaan Maulid. Maulidnya Nabi Isa alaihissalam, atau ulang tahun beliau. Artinya, mereka meyakini beliau itu lahir. Dan sebelum beliau tercipta, beliau adalah sesuatu yang tidak ada sama sekali. Ini sebenarnya kesempatan bagus untuk mengajak mereka berpikir. Kalau seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Tuhan yang patut disembah, tentunya beliau sudah ada sejak dulu. Kenyataannya beliau baru saja lahir. Makanya mereka merayakan hari lahir beliau. Kalau seandainya beliau yang patut disembah, siapa kalau begitu yang disembah manusia sebelum beliau lahir? Dan seandainya beliau disembah, berarti beliau butuh kepada yang lain. Bagaimana mungkin dituhankan tapi masih butuh kepada yang lain? Yaitu butuh kepada Allah yang menciptakan beliau. Bahkan bukan hanya mereka yakin beliau lahir, mereka juga yakin beliau disalib. Walaupun itu keyakinan batil. Allah berfirman, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mereka, orang-orang Yahudi, tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, tetapi hanya diserupakan kepada mereka. Ya. Ini keyakinan orang-orang Yahudi telah membunuh orang-orang, telah membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah membantah keyakinan mereka. Tapi orang-orang Nasrani malah mengikuti keyakinan orang Yahudi telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tapi dengan adanya keyakinan mereka tersebut, ini sebenarnya bisa menjadi celah bagi kita untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka berpikir. Kalau seandainya Tuhan, tentu Dia Maha Kuat. Yang patut disembah adalah Yang Maha Kuat, Sang Pencipta Yang Maha Kuat. Ternyata Dia lemah, Dia bisa dibunuh. Karena memang Dia manusia biasa, seperti kita juga. Jadi ajak mereka berpikir. Tapi yang terjadi, malah sebagian kaum muslimin latah terhadap mereka. Ikut-ikutan perayaan mereka, bahkan mengucapkan selamat atas perayaan tersebut. Padahal jamaah sekalian, kalau seandainya ada orang minum khamar, kita semuanya pasti sepakat. Enggak boleh kita katakan kepadanya, selamat menikmati khamar Anda. Kalau ada orang yang kaya raya dari hasil korupsi, kita tentunya semuanya sepakat. Enggak boleh kita katakan kepadanya, selamat menikmati hasil korupsi Anda. Sepakat kita. Enggak mungkin kita enggak sepakat. Seharusnya kita lebih sepakat lagi. Mengucapkan selamat Natal itu lebih tidak patut. Kenapa? Dosanya lebih besar dibandingkan dia minum khamar, dibandingkan dia korupsi. Karena Natal bagi mereka adalah meyakini Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Allah dan sebagai sesembahan mereka. Bukan meyakini beliau sebagai nabi yang dilahirkan, tapi anak Allah yang dilahirkan dan sesembahan mereka. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mengucapkan selamat Natal sama saja mengucapkan selamat terhadap sujud mereka kepada salib. Oleh karena itu, ulama Islam seluruhnya sepakat. Apakah ulama empat mazhab maupun ulama yang lainnya, seluruhnya sepakat bahwasanya haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Tidak ada perbedaan pendapat. Silakan buka kitab fikih manapun, dari mazhab manapun, semuanya sepakat. Haram hukumnya mengucapkan selamat terhadap hari raya orang-orang kafir. Iya. Pelajaran yang keempat kata Syekh, tanzihullahi anisyirki. Pensucian Allah dari kesyirikan. Ini dipetik dari akhir ayat, La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi jemaah sekalian, yang dimaksud dengan kalimat subhanallah adalah pensucian Allah dari kesyirikan. Apa artinya pensucian Allah dari kesyirikan? Maksudnya kita bersihkan akidah kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Itu yang dimaksud dengan subhanallah. Maka orang yang mengucapkan subhanallah tapi dia masih melakukan kesyirikan, itu tidak ada gunanya sama sekali. Begitu pula orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih melakukan kesyirikan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka inilah yang dimaksud dengan subhanallah, maha suci Allah, yaitu membersihkan diri kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Dan juga mengandung makna yang kedua, subhanallah itu ada dua makna. Makna yang pertama disebutkan oleh Syekh, mensucikan Allah dari kesyirikan, dan makna yang kedua adalah mensucikan Allah dari pensifatan-pensifatan yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan orang-orang Nasrani, Allah memiliki anak, maka kita sucikan Allah dari pensifatan seperti ini. Artinya, bersihkan akidah kita dari pensifatan-pensifatan kepada Allah yang tidak Allah sifatkan untuk dirinya. Maka disinilah pentingnya mempelajari akidah asma wa sifat sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Jamaah sekalian, inilah empat pelajaran dan pelajaran terpenting yang ingin disampaikan oleh penulis kitab Tauhid di sini adalah penjelasan bahwa termasuk kesyirikan adalah syirik dalam ketaatan. Namun maknanya bukan sekedar taat, tetapi ikut menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam syariat Islam sangat tercelah kita ikut ulama, ikut guru, ikut pendapat seorang da'i yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat tercelah. Iya. Karena itu bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan, mengikuti pendapat yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada sebagian orang yang malah berpemahaman bahwa ikut ulama enggak mungkin salah. Sehingga kalau ada yang mempertanyakan ikut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ikut Imam Syafi'i, dia katakan goblok. Ya, goblok harus bertanya seperti itu. Maka insya Allah syubhat ini akan kita bahas, kita lengkapi pembahasannya setelah sholat isya insya Allah ta'ala, pembahasan khusus tentang ini. Ya. Kita masuk pembahasan dalil berikutnya. Ini dalil yang keempat di dalam bab tafsir Tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah dibandingkan orang-orang musyrik tersebut. Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al adzaba anna al quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha shadidul adzab. Dan seandainya orang-orang zalim itu menyaksikan tatkala mereka melihat azab kelak, bahwasannya kekuatan seluruhnya hanya milik Allah dan bahwasannya Allah sangat keras azabnya. Surat Al-Baqarah ayat 165. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan tentang ayat ini empat pelajaran. Pelajaran yang pertama, anna min makna tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ifradullahi ta'ala bil mahabbah al-muqtadiyah lidzul wal khudu'. Bahwasannya termasuk makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah mengesakan Allah di dalam cinta, yaitu cinta yang berkonsekuensi pada kehinaan dan ketundukan. Jamaah sekalian, ini pelajaran yang pertama. Apa maknanya? Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwa cinta kepada Allah adalah ibadah. Cinta ibadah itu seperti apa? Yaitu cinta yang melahirkan ketundukan dan penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cinta ibadah. Maka dengan cinta ini kita beribadah kepada Allah. Kalau begitu jamaah sekalian, beribadah kepada Allah ternyata sangat mudah. Hanya dengan memunculkan cinta dalam hati kita, kita sudah melakukan salah satu bentuk ibadah, termasuk ibadah hati. Enggak harus berwudu, tidak harus mandi wajib. Jadi mudah sekali. Yang penting ada cinta dalam hati kita kepada Allah. Oleh karena itu, disinilah jemaah sekalian, pentingnya mempelajari akidah yang benar. Pentingnya mengenal Allah. Pentingnya mempelajari tauhid. Dan lebih khusus lagi, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Agar kecintaan kita kepada Allah semakin kuat. Karena ada dua faktor terbesar yang akan menguatkan cinta kita kepada Allah. Faktor yang pertama adalah mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Pelajari ilmu tentang Allah, tentang hukum-hukum dan syariatnya. Ini jemaah sekalian, semakin kita dalami ilmu tentang syariat Allah, terutama tentang Allah itu sendiri, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, maka kecintaan kita kepadanya akan semakin kuat. Tidak mungkin tidak. Ini jalan yang pertama untuk menguatkan cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, bagaimana menguatkan cinta kepada Allah adalah memperhatikan dan merenungkan betapa banyaknya nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Karena semakin kita mengetahui betapa besarnya dan betapa banyaknya nikmat serta kebaikan Allah kepada kita, tentunya kita akan semakin cinta kepada Allah. Kenapa kita mencintai orang tua kita? Karena mereka baik kepada kita. Maka Allah lebih patut untuk dicintai. Kita mencintai seseorang karena kebaikannya kepada kita. Maka Allah lebih baik, lebih pantas untuk dicintai. Karena Allah maha baik kepada kita. Segala kenikmatan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua hal jemaah sekalian. Kalau kita tingkatkan, maka kecintaan kita kepada Allah akan semakin kuat. Ya. Jadi, disinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Dengan mempelajari ilmu agama, seseorang dapat merealisasikan ibadah-ibadah yang tidak dimiliki, yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempelajarinya. Ya. Ya, subhanallah, dalam 24 jam ada cinta di hati seorang hamba, selama itulah dia dicatat sedang beribadah. Selama itu dia dicatat sedang beribadah. Ya. Dan inilah ibadah-ibadah yang kita enggak sanggup melampaui para sahabat. Kalau kita punya uang banyak, kita mungkin bisa bersedekah lebih daripada yang pernah disedekahkan oleh para sahabat. Tapi jemaah sekalian, yang kita enggak mungkin bisa melampaui para sahabat adalah ibadah hati. Cinta mereka kepada Allah, keikhlasan, rasa takut, harap kepada Allah. Makanya ulama mengatakan, para sahabat itu dikalahkan semuanya oleh Abu Bakar. Padahal kalau kita periksa dalam biografi para sahabat, ada orang yang sholatnya lebih hebat daripada Abu Bakar. Ada yang sedekahnya lebih banyak daripada Abu Bakar. Tapi kenapa Abu Bakar melampaui mereka semuanya? Karena syai'un waqara fi qalbi, amalan-amalan hatinya. Di antaranya kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan cinta kepada Allah merupakan ibadah yang sangat agung, yang akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang badui bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Nabi hanya balik tanya kepada beliau, "Wa ma a'dattalaha?" Apa yang kamu sudah siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka dia menjawab, "Hubbullahi wa rasulih," cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Anta ma'aman ahbabta," engkau akan bersama yang engkau cintai. Ya. Nah jemaah sekalian, yang dimaksud cinta ibadah kepada Allah adalah al-mahabbah al-muqtadiyah lidzul wal khudu. Rasa cinta yang melahirkan penghinaan diri di hadapannya dan ketundukan kepadanya. Nah, rasa cinta seperti ini tidak boleh kita berikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mencintai makhluk seperti kecintaannya kepada Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dalilnya adalah ayat yang mulia ini. Jadi, Ayat ini berbicara tentang salah satu kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sama cinta mereka kepada makhluk dengan kadar yang sama seperti cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah kesyirikan. Ya. Ini saja sudah syirik jemaah sekalian. Maka bagaimana lagi kalau kita atau ada seseorang lebih mencintai makhluk dibandingkan Allah. Dan lebih parah lagi, orang yang hanya cinta kepada makhluk dan dia tidak cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, kata Syekh, annal musyrikina yuhibbuna Allah hubban azima walam yudkhilhum dhalika fil Islam liannahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Bahwasannya orang-orang musyrik mencintai Allah dengan kecintaan yang besar, akan tetapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Maksudnya mereka tidak dianggap sebagai muslim walaupun mereka cinta kepada Allah dengan kecintaan yang besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka mempersekutukan Allah di dalam cinta. Maksudnya apa jemaah sekalian? Orang yang beribadah kepada Allah, jangankan orang yang meyakini Allah sang pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah penguasa, bahkan orang yang beribadah kepada Allah, belum tentu dia muslim. Belum tentu dia muslim. Bisa saja dia rajin sholat, dia rajin puasa, rajin zakat, tapi dia kafir. Kenapa jemaah sekalian? Karena ternyata dia masih beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang dimaksud dengan ibadah dalam Islam adalah bukan sekedar menyembah Allah, melainkan mentauhidkan ibadah, mentauhidkan penyembahan itu hanya untuk Allah semata-mata. Kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Jadi walaupun seorang rajin salat, puasa, zakat, haji, semua amal ibadah dia lakukan, tapi setahun sekali dia ikut perjalanan katanya wisata spiritual. Kemana mereka pergi? Ziarah kubur. Tapi jangan tertipu dengan ungkapan ziarah kubur. Ziarah kubur itu betul sunnah. Tapi mereka ternyata bukan sekedar ziarah kubur. Sebagian ya, enggak semuanya. Bukan sekedar ziarah kubur. Untuk apa mereka ke sana? Untuk berdoa kepada penghuni kubur. Itu bukan sekedar ziarah. Itu kesyirikan dan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setahun sekali saja. Maka dia bukan seorang muslim. Karena muslim itu memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Dan doa itu sebesar-besarnya ibadah. Atau setahun sekali ikut acara sesajen. Itu pun kalau dia kebetulan pulang kampung saja. Pulang kampung ada orang bikin acara sesajen, dia ikut-ikutan. Penyembelihan untuk selain Allah. Walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa, dia rajin zakat, maka dia belum beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia masih menyembelih untuk selain Allah, padahal menyembelih itu ibadah yang sangat agung. Tidak boleh dipersembahkan, kecuali hanya untuk Allah. Dan semua amal ibadahnya menjadi terhapus. Surat Az-Zumar, ayat ke-65, Allah menegaskan, لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Kalau kamu melakukan syirik, maka terhapuslah amalannya. Terhapuslah amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Pelajaran yang ketiga kata Syekh, anna syirka zulmun. Bahwasanya syirik itu adalah kezaliman. Karena Allah menamakan orang-orang yang berbuat syirik dalam ayat ini sebagai orang-orang yang zalim. Maka syirik itu adalah kezaliman. Dan dalam surat Luqman ayat ke-13 Allah juga menegaskan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa disebut zalim? Zalim itu kan lawannya adil. Karena orang yang berbuat syirik telah mempersembahkan ibadahnya bukan di tempat yang semestinya. Yang seharusnya dia berikan kepada Allah, tapi dia berikan kepada selain Allah. Dan adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu makna adil. Dan zolim adalah sebaliknya. Jadi inilah kezoliman terbesar, dosa yang terbesar, yaitu orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang keempat, al-wa'idu lil musyrikina yaumal qiyamah. Ancaman keras terhadap orang-orang musyrik pada hari kiamat, yaitu ancaman azab Allah yang sangat pedih. Makanya jemaah sekalian, kalau kita baca dahsyatnya azab kubur, itu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir di dalam kuburnya mereka mendapatkan azab. Kuburnya itu dipersempit sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Kemudian dibukakan pintu neraka lalu mengalir hawa panas dari neraka. Dan disediakan tempat atau tikar dari neraka, di situ dia ditempatkan. Dan dia mendapatkan azab sampai hari kiamat. Dia tersiksa di kuburnya dengan berbagai macam bentuk siksaan. Tapi dia mengatakan, Rabbila tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan tegakkan hari kiamat. Maksudnya dia tidak ingin keluar dari kubur. Karena dia tahu, kalau keluar dari kubur, sudah menantinya azab yang lebih pedih, yaitu azab di hari kiamat kelak. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita bahas. InsyaAllah ta'ala, kita lengkapi pembahasan kita setelah solat isya, sekalian dengan tanya jawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melengkapi pembahasan kita tentang kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak boleh mengikuti pendapat siapapun yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terdapat sebuah pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh banyak orang. Apakah kita ikut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ikut Imam Syafi'i atau ikut ulama yang lain? Maka ada sebagian dai yang mengatakan ini pertanyaan goblok. Kata mereka, seharusnya kita mengikuti para ulama, mengikuti Imam Syafi'i dalam hal ini ataupun para ulama yang lainnya. Maka jemaah sekalian, ini ucapan yang mutlak tanpa memberikan batasan-batasan, sehingga maknanya bisa disalahpahami dan lebih mungkin disalahpahami. Walaupun mungkin ucapan seperti ini bisa dibawa kepada makna yang benar, yaitu kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah hendaklah kita mempelajari penjelasan-penjelasan para ulama. Kalau itu yang dimaksudkan, maka itu betul. Seharusnya seperti itu, dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mempelajari penjelasan-penjelasan ulama terhadap ayat dan hadis tersebut. Tetapi ucapan seperti ini bisa mengandung makna seakan-akan pendapat ulama, atau lebih khusus lagi pendapat Imam Syafi'i, itu enggak mungkin salah. Enggak mungkin salah. Pasti pendapatnya mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia mengatakan goblok orang yang bertanya seperti ini. Memangnya Imam Syafi'i ikut siapa? Jadi seakan-akan semua pendapat Imam Syafi'i itu pasti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i rahimahullah adalah manusia biasa. Walaupun beliau seorang ulama besar, kenyataannya beliau adalah manusia biasa. Jangankan beliau, para sahabat, yang tentunya para ulama setelah sahabat itu sedikit pun gak bisa dibandingkan dengan para sahabat. Baik dari segi ilmu maupun ketakwaan. Betapa tidak, para sahabat ini langsung dididik, dibina oleh Rasulullah SAW. Tentu mereka yang paling mendalam ilmunya. Ulama manapun, dari generasi setelah sahabat, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah SAW. Kenyataannya, mereka mungkin saja tersalah dalam satu permasalahan. Karena belum tahu ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan permasalahan tersebut, sebagaimana akan kita sebutkan insyaAllah contoh-contohnya. Iya. Jadi ungkapan seperti ini, ikut hadis Nabi SAW atau Imam Syafi'i, seharusnya jawaban yang tepat adalah, kalau Imam Syafi'i benar, kalau Imam Syafi'i pendapatnya sesuai petunjuk Nabi SAW, maka kita ikuti. Tapi kalau tidak, maka jangan diikuti. Iya. Kalau Imam Abu Hanifah benar, Imam Malik benar, Imam Ahmad benar, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka kita ikuti. Kalau tidak, maka jangan diikuti. Iya. Jadi, ungkapan harus ikut Imam Syafi'i atau harus ikut salah satu imam mazhab, ini adalah ungkapan yang di satu sisi mengandung gulu. Jadi seakan-akan para imam mazhab itu enggak mungkin salah. Jadi semua kita ikuti mereka pasti benar. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dan bertentangan dengan ajaran syariat itu sendiri. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada kita, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnata rasulih. Ini yang pertama jemaah sekalian. Kalau ada seseorang memiliki keyakinan seperti ini, bahwa kita wajib mengikuti salah seorang imam dan pendapat seorang imam itu enggak mungkin salah, maka dia bertentangan dengan pesan Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian masih berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan lebih salah lagi, kalau sudah jelas-jelas pendapat seorang ulama bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis, atau bahkan bertentangan dengan ijma' ulama terdahulu, lalu dia katakan ikut ulama tersebut pasti benar, tidak mungkin salah. Ya. Jemaah sekalian, tadi kita sebutkan ijma' ulama, kesepakatan ulama bahwasannya haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Tapi kenyataannya ada yang dianggap ulama di masa ini berfatwa boleh-boleh saja mengucapkan selamat Natal. Apakah kita mau mengikutinya? Padahal jelas-jelas salah menyelisihi ijma' ulama terdahulu. Iya. Contoh lain jemaah sekalian. Di antara perbedaan pendapat ulama tentang hukum atau apakah menyentuh wanita itu membatalkan wudu atau tidak. Apakah menyentuh wanita membatalkan wudu atau tidak. Maka Imam Syafi'i rahimahullah termasuk yang berpendapat itu membatalkan wudu. Dengan dalil makna bahasa dari firman Allah, awla mastumun nisa, atau apabila kalian menyentuh wanita, maka wudukmu batal. Nah, memang secara makna bahasa, kalimat menyentuh artinya sekedar bersentuhan, maka wuduknya batal. Tapi kenapa imam-imam mazhab dan pengikut-pengikut mazhab yang lain tidak sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i? Karena mereka meyakini pendapat Imam Syafi'i belum tentu benar. Maka Imam Ahmad berpendapat, kalau menyentuh dengan syahwat maka batal. Kalau tanpa syahwat tidak batal. Imam Abu Hanifah berpendapat dengan syahwat ataupun tanpa syahwat sama-sama tidak batal. Nah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang penuntut ilmu, apa yang harusnya kita lakukan? Seharusnya kita pelajari dalil-dalilnya. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau punya dalil. Ayat Al-Quran, Aulamastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita. Ternyata jemaah sekalian, penafsiran beliau itu tidak sesuai dengan penafsiran para sahabat. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud menyentuh di situ adalah al-jima, yaitu berhubungan suami istri. Makanya para ulama mengatakan seandainya penafsiran ini diketahui Imam Syafi'i, pasti dia berpendapat seperti itu. Artinya penafsiran sahabat itu adalah jima tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Makanya beliau berpendapat dengan makna bahasa yang beliau ketahui dari bahasa Arab. Karena beliau termasuk ulama yang ahli di dalam bahasa Arab. Ya, tapi kata para ulama, Imam Syafi'i di sini salah. Seandainya sampai kepada beliau penafsiran Ibnu Abbas, maka beliau akan berpendapat dengan penafsiran Ibnu Abbas tersebut. Yang dimaksud menyentuh di situ, yang sampai membatalkan wudu adalah berjima, berhubungan suami istri. Bukan sekedar menyentuh. Nah, bahkan terdapat hadis-hadis yang sangat jelas menunjukkan bahwasannya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah Nabi SAW salat witir. Jadi Nabi SAW salat witir di rumahnya, karena rumahnya kecil, kakinya Aisyah itu selonjoran sampai ke tempat sujud beliau. Maka kalau Nabi SAW mau sujud, maka Nabi menyentuh kakinya Aisyah. Lalu Aisyah menariknya, barulah beliau bisa sujud. Iya. Hadis lain, riwayat Muslim juga dari Aisyah. Satu malam Aisyah kehilangan Nabi SAW, maka beliau meraba-raba dalam kegelapan. Mana Rasulullah SAW? Maka tangan beliau menyentuh kaki Rasulullah SAW yang ketika itu sedang bersujud. Iya. Tapi Nabi SAW tetap teruskan sholatnya, tidak menghentikan sholatnya. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Aisyah, anna Nabiya SAW qabbala mra'atan min nisa'ihi thumma qama yusalli walam yatawadda. Nabi SAW mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau bangkit melakukan sholat dan beliau tidak berwudu. Maka dalam hal ini, pendapat Imam Abu Hanifah yang lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Lebih sesuai dengan penafsiran sahabat terhadap ayat tadi dan lebih sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ini hanya sedikit contoh dari sekian banyak contoh ulama mungkin salah dalam satu permasalahan. Apakah sebabnya penafsiran sahabat belum sampai kepadanya ataukah hadis belum sampai kepadanya atau dia memiliki istimbat yang berbeda dari hadis tersebut. Jadi pendapat yang seakan-akan ulama itu tidak mungkin salah, tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan selalu harus kita ikuti, maka bertentangan dengan kenyataan. Kemudian jemaah sekalian, lebih daripada itu, juga bertentangan dengan pesan-pesan para ulama itu sendiri. Maka berikut ini insyaAllah ta'ala akan kita bacakan dari Muqaddimah Sifat Salat Nabi SAW, Syekh Al-Albani rahimahullah, menyebutkan pesan-pesan para ulama empat mazhab. Ulama panutan empat mazhab, ulama besar Islam, tentang keyakinan mereka bahwa mereka adalah manusia biasa yang mungkin benar dan mungkin salah, dan mereka melarang kita untuk ikut-ikutan kepada mereka apabila mereka salah. Ya. Pertama, Imam Abu Hanifah. Beliau berkata, "Idza sahal hadis fahuwa madhhabi." Kalau hadis itu sahih, maka itulah madhhabku. Artinya, kalau kita ketemukan pendapat beliau yang bertentangan dengan hadis tersebut, maka sebenarnya itu bukan mazhab beliau. Ikuti hadis tersebut. Beliau juga berkata, "La yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu." Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil pendapat kami selama dia belum mengetahui dari mana kami mengambilnya. Jadi beliau mensyaratkan ikut saya harus tahu dalil. Makanya jemaah sekalian, ulama membedakan antara taklid dengan ittiba. Taklid itu tercelah, ittiba itu terpuji. Taklid itu adalah kita ikut-ikutan orang tanpa tahu dalilnya. Sedangkan ittiba, kita ikut orang, ikut ulama, tapi kita tahu itu berdasarkan dalil. Bahkan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, haramun ala man lam ya'rif dalili an yuf ala man lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalami. Haram orang yang belum mengetahui dalilku kemudian dia berfatwa mengikuti pendapatku. Jadi Imam Abu Hanifah termasuk keras, beliau mengharamkan kita mengikuti pendapatnya sebelum kita mempelajari dulu dari mana beliau mengambil pendapat tersebut. Iya. Dalam riwayat yang lain beliau berkata, fa innana basharun naqulul qawla al-yawm wa narji'u anhu ghadan. Karena kami ini manusia. Bisa jadi hari ini kami berpendapat berbeda dan besok hari kami meralat pendapat kami. Makanya Imam Syafi'i sendiri terkenal beliau memiliki pendapat lama dan pendapat baru. Kenapa ada dua pendapat Syafi'i? Kadang dalam satu permasalahan Imam Syafi'i ada dua pendapat. Satunya pendapat lama, satunya pendapat baru. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau meralat pendapat-pendapat yang lama yang beliau pandang tidak sesuai dengan dalil yang baru saja beliau ketahui. Iya. Ini Imam Abu Hanifah. Imam Malik. Beliau berkata, innama ana basharun ukhti'u wa usib fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fa khudhuhu wa kullu man lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuhu. Kami ini, aku ini hanyalah manusia biasa. Aku bisa salah dan aku bisa benar. Maka lihatlah pendapatku, teliti terlebih dahulu. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambillah pendapatku. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan. Ini pesan Imam Malik. Dan Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau juga berkata, laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pendapatnya bisa kita ambil, bisa kita tolak. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita harus tunduk dan patuh. Berkata Ibn Wahab, sami'tu Malikan su'ila an takhlili asabi'ir rijlain fil wudu'i faqala laisa dhalika 'alan nas. Aku pernah mendengarkan Imam Malik tatkala menjawab orang yang bertanya tentang menyela-nyelai jari kaki, menyela-nyelai jari kaki ketika berwudu. Maka apa jawab Imam Malik? Laisa dhalika 'alan nas. Itu sama sekali enggak dianjurkan, enggak disunnahkan, enggak disyariatkan. Itu jawab Imam Malik. Qala, kata Ibn Wahab, Ibn Wahab ini muridnya, fataraktuhu hatta khaffan nas. Maka aku tidak menegurnya, padahal aku tahu dia menyelisihi sebuah hadis. Sampai orang-orang sudah pulang semuanya, fakultu lahu indana fi dhalika sunnah. Aku pun berkata kepadanya, wahai Imam, kami memiliki hadis tentang disunnahkan kita ketika berwudu menyela-nyelai jari kaki. Jadi ini ceritanya muridnya. Tapi murid tahu satu hadis, gurunya enggak tahu. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, bisa saja orang yang sebenarnya dia lebih luas ilmunya, tapi ada satu ilmu yang dia belum tahu, muridnya malah lebih tahu. Nah, ini contoh. Dan lihat bagaimana adab seorang murid. Dia tidak menegur gurunya di depan banyak orang. Tidak langsung dia tegur, wahai Malik kamu salah, tidak. Dia tunggu orang-orang pergi semuanya, baru dia datang kepada Imam Malik dan mengatakan, wahai Imam, kami mengetahui sebuah hadis bahwa menyela-nyelai jari kaki itu sunnah. Wa ma hiya? Maka Imam Malik bertanya, hadis, sampaikan hadis itu kepada kami. Qultu, Haddatsana Laits ibn Sa'ad wa ibn Lahiyah wa Amr ibn Harith an Zaid ibn Amr al-Mu'afiri an Abi Abdurrahman al-Hubuli an al-Mustadrib ibn Shaddad al-Qurashi telah menyampaikan kepada kami Laits bin Sa'ad dan Ibn Lahiyah dan Amr bin Al-Harith dari Yazid bin Amr al-Mu'afiri dan dari Abi Abdurrahman al-Hubuli dari sahabat Nabi SAW Al-Mustarid ibn Shaddad Al-Qurashi radhiyallahu anhu qala bahwasanya beliau berkata Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsirihi ma baina asabi rijlaihi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok sela-sela jarinya, sela-sela jari kakinya dengan jari kelingkingnya. Faqala inna hadzal hadits hasanun wa ma sami'tu bihi qat illa sa'ah. Maka Imam Malik berkata, sesungguhnya hadis ini hasan, baik. Artinya sanadnya sahih. Akan tetapi, saya baru mendengarkan hadis ini kecuali sekarang. Saya tidak pernah mendengarkan hadis ini sedikit pun kecuali sekarang. Jadi subhanallah, hadis yang sudah didengarkan, sudah dipelajari oleh muridnya, beliau baru saja mendengarkan hadis itu saat itu juga. Summa sami'tuhu ba'da dzalika yus'al fayamuru bi takhlil al-asabi. Maka perhatikan jemaah sekalian bagaimana sikap Imam Malik setelah beliau tahu pendapat beliau menyelisih hadis. Kata Ibnu Wahab, aku pun hadir di majelis Imam Malik di waktu yang lain, beliau ditanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Imam, apakah dianjurkan ketika berwudu menyela-nyelai jari? Maka beliau menjawab, ya, disunahkan untuk menyela-nyelai jari. Setelah beliau tahu hadisnya, beliau ralat pendapatnya. Ini imam besar, ahli hadis, imam ahlul hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Iya. Ini dari Imam Malik, sekarang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu." فَمَهْمَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ أَصَّلْتُ مِنْ أَصْلٍ فِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَ مَا قُلْتُ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَوْلِي. Kata beliau, tidak seorang pun kecuali wajib baginya bermazhab sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Maka apa saja ucapanku atau pendapat yang aku kemukakan yang tidak memiliki dasar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau prinsip yang aku kemukakan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat yang harus kita ikuti adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dan itulah sebenarnya pendapatku. Jadi ini pesan Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, sebenarnya itulah pendapatku, yaitu mengikuti sunnah tersebut. Jangan ikuti pendapatku yang salah. Beliau juga berkata, Ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulullah SAW lam yahilla lahu ayyada'aha liqawli ahadin. Kaum muslimin sepakat bahwasannya apabila telah jelas bagi seseorang satu sunnah dari Rasulullah SAW, tidak halal baginya meninggalkan sunnah itu demi mengikuti pendapat seseorang. Ini sepakat kaum muslimin, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak halal mengikuti seseorang apabila bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Beliau juga berpesan, Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulullah SAW, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Kalau kalian temukan dalam kitabku satu ajaran yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu ikutilah sunnah beliau dan tinggalkan pendapatku. Ini jemaah sekalian, sebuah ucapan yang menunjukkan kesadaran beliau bahwa beliau hanyalah manusia biasa yang satu saat mungkin salah. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, fattabi'uha wala taltafitu ila qawli ahadin. Maka ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan kalian menoleh kepada pendapat seorang pun. Beliau juga mengatakan ucapan yang sama seperti kata Abu Hanifah, Idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah madhhabku. Dan jemaah sekalian, di catatan kaki Syekh Al-Albani rahimahullah mengutip penjelasan Imam Nawawi di dalam Al-Majmu', yang ringkasnya adalah Imam Nawawi memberikan sejumlah contoh para ulama Syafi'iyah itu berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Jadi mereka menyelisihi imamnya. Kenapa? Karena mereka menemukan hadis yang bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i. Ya, beliau berikan contoh seperti dalam permasalahan tathwib. Barangkali maksud beliau dalam permasalahan azan. Begitu pula disyaratkannya tahallul dari ihram karena udzur sakit. Dan selain permasalahan tersebut, maka telah dinukil imam-imam besar dari mazhab Syafi'i seperti Abu Ya'qub Al-Buwaiti, Abu'l-Qasim Ad-Daraki, begitu pula Abu Bakar Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Maka mereka memiliki pendapat-pendapat yang menyelisihi pendapat Imam Syafi'i, padahal mereka adalah ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Jadi ternyata ulama-ulama mazhab Syafi'i pun apabila mereka mendapatkan hadis yang berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, maka mereka tinggalkan pendapat Imam Syafi'i. Ya, karena itulah pesan Imam Syafi'i. Itulah pesan Imam Syafi'i. Kemudian jemaah sekalian, Imam Syafi'i pernah mengakui bahwasannya Imam Ahmad dan kawan-kawannya ahli hadis itu lebih banyak mengetahui hadis daripada beliau. Maka beliau berkata kepada Imam Ahmad dan para ulama ahli hadis yang ada di Baghdad ketika itu. Kata beliau, antum a'lamu bil hadis war rijal minni. Kalian lebih tahu tentang hadis dan para perawinya, bagaimana keadaan perawinya, apakah dia thiqah, apakah dia terpercaya atau dia pendusta, kalian lebih tahu. Ini pengakuan Imam Syafi'i terhadap Imam Ahmad dan kawan-kawan beliau, ulama-ulama ahli hadis. Fa idza kana al-hadis sahih fa'alimuni bihi. Maka kata beliau, kalau seandainya hadis itu sahih, tolong ajarkan kepadaku. Subhanallah, ini permintaan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, ajarkan kepadaku mana hadis yang sahih. Ayu syai'in yakunu kufiyan au basriyan au syamiyan hatta adhaba ilaih idza kana sahihan. Apakah hadis itu perawinya adalah seorang kufi atau dari penduduk Basra atau penduduk Syam, maka aku akan mengikuti hadis tersebut apabila hadis tersebut hadis sahih. Beliau juga berkata, kullu mas'alatin sahafihal khabar an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda ahli naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mautihi. Setiap permasalahan yang telah sahih hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut ulama ahli hadis berbeda dengan pendapatku, maka aku rujuk dari pendapatku baik dalam hidupku maupun setelah matiku. Jadi Imam Syafi'i berpesan, kalau kalian dapatkan pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, maka aku sudah tidak lagi berpendapat dengan pendapat itu. Ya, maka bagaimana mungkin kita katakan Imam Syafi'i pasti mengikuti hadis Nabi SAW? Ya, beliau merasa beliau manusia biasa yang mungkin salah, maka beliau telah berpesan kepada kita, kalau beliau salah jangan diikuti. Beliau juga berkata, idza ra'aytumuni aqulu qawlan wa qad sahha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lamu anna aqli qad dhahaba. Kalau kalian melihat aku berpendapat dengan satu pendapat padahal aku mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan pendapatku tersebut, maka ketahuilah berarti akalku sudah tidak ada. Maksudnya dia sudah gila kalau begitu. Iya. Artinya Imam Syafi'i seandainya beliau berpendapat bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan kesengajaan. Artinya beliau belum tahu apakah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan itu sehingga beliau menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Iya. Beliau juga berpesan, kullu ma qultu fakana anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafa qawli mimma yasih fa hadithun nabi aula fala tukalliduni. Apa saja pendapatku, ternyata ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih menyelisihi pendapatku, maka mengikuti hadis Nabi SAW, itu yang seharusnya kita lakukan, jangan kalian taklid kepadaku. Beliau juga berkata, kullu hadithin ani Nabi SAW fahuwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Setiap hadis dari Nabi SAW, itulah pendapatku meskipun kalian tidak mendengarkan dariku. Dan jemaah sekalian, masih banyak lagi pesan-pesan Imam Syafi'i agar tidak taklid kepada beliau dan agar menyadari bahwa beliau manusia biasa yang mungkin benar dan mungkin salah. Ya. Kecuali kalau orang yang mengatakan Imam Syafi'i pasti benar, pasti mengikuti Nabi SAW, dia memiliki keyakinan para ulama itu maksum. Seperti keyakinan orang-orang Syiah terhadap imam-imam mereka. Atau keyakinan Sufiyah terhadap wali-wali mereka. Bahwa imam mereka dan wali mereka itu maksum, tidak mungkin salah seperti para nabi dan rasul. Maka kalau seperti itu berarti penyimpangannya lebih dahsyat lagi. Baik. Yang terakhir Imam Ahmad. Imam Ahmad juga memiliki pesan-pesan yang sangat banyak. Di antaranya kita pilih, kata Imam Ahmad rahimahullah, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'i wa la Al-Auza'i wa la Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan kalian taklid kepadaku. Jangan pula kepada Malik, Syafi'i, Auza'i dan Tsauri, tetapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Iya. Beliau juga berkata, al-ittiba an yattabi ar-rajul ma ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi thumma huwa min ba'di tabi'in mukhayyar. Ittiba itu adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian para tabi'in, maka kita boleh memilih. Beliau juga berkata, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa indi sawa' wa innamal hujja fil athar. Pendapat Auza'i, pendapat Malik, pendapat Abu Hanifah, semuanya hanya pendapat. Bagiku semuanya sama. Yang menjadi hujjah adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga berkata, man radda haditha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fahuwa ala syafa halakatin. Barang siapa menolak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi mengikuti seseorang, maka dia berada di tepi jurang kehancuran atau kebinasaan. Ya. Beliau juga mengatakan, ajibtu liqaumin araful isnad wasihatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Aku heran, ada orang-orang yang mengetahui sanad dan mengetahui hadisnya sahih, tapi mereka masih saja mengikuti pendapat Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang bertentangan dengan hadis tersebut. Ya. Jadi jemaah sekalian, inilah pendapat Imam Ahmad rahimahullah, sama dengan para imam-imam sebelumnya. Artinya jemaah sekalian, mengharuskan kita mengikuti pendapat salah satu mazhab, walaupun itu bertentangan jelas-jelas dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka ini justru bertentangan dengan pesan-pesan imam mazhab itu sendiri. Mereka semua berpesan, kalau pendapat mereka bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka harus ditinggalkan. Ya. Jadi sebenarnya kita tidak bermazhab kalau kita mengikuti pendapat seorang imam mazhab yang justru menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tapi sebaliknya juga, menafikan seluruh mazhab atau tidak mau mengikuti ulama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, itu juga salah. Itu juga salah. Tapi kita pelajari pendapat-pendapat, penjelasan-penjelasan para ulama, mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena ada juga orang yang dia mengeluarkan statement-statement, pendapat-pendapat yang tidak seorang pun ulama terdahulu pernah mengatakannya. Ini juga melampaui batas. Jadi jemaah sekalian, seharusnya kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, tetap kita membaca dan mengikuti penjelasan-penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi mengklaim seorang ulama tidak mungkin salah, pasti yang diajarkan sesuai dengan Sunnah Nabi SAW, ini juga salah. Jadi sebaik-baik perkara adalah yang pertengahannya. Walhamdulillah, inilah pembahasan ringkas melengkapi pembahasan yang telah kita sebutkan dalam syirik, dalam ketaatan tadi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Masya Allah, banyak sekali pertanyaan ini. Tolong bantu dirapikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ya mabad. Mengenai syirik dalam ketaatan. Apakah taat kepada peraturan perusahaan yang mengatur karyawannya dalam berpenampilan? Mulai dari gaya, cukuran, rambut, berpakaian, atau dilarang menumbuhkan jenggot, termasuk dalam syirik. Jemaah sekalian, peraturan perusahaan, apabila tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib kita taat. Karena itu masuk di dalam sabda Nabi SAW, Al-Muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat-syarat mereka. Maksudnya diatur di ini akhir. Bukan dilipat lagi. Dibuka semuanya gitu. Ini masuk dalam sabda Nabi SAW, Al-Muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka. Jadi kita masuk dalam sebuah perusahaan, berarti kita setuju dengan syarat-syarat yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Wajib bagi kita untuk terikat dengan syarat-syaratnya. Dan itu termasuk menunaikan amanah. Ya. Ini yang pertama. Kalau syarat-syaratnya tidak bertentangan dengan syariat. Aturan-aturan berpakaian yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib kita taat kepada aturan perusahaan, karena itu masuk dalam menaati syarat yang sudah kita sepakati. Ya. Yang kedua, jemaah sekalian, peraturan yang bertentangan dengan syariat. Kalau kita taat terhadap peraturan tersebut, nah contohnya di sini dilarang menumbuhkan jenggot, padahal Rasulullah SAW memerintahkan uful liha wa uful syawarib, potonglah, biarkan jenggot Anda tumbuh dan potonglah kumis, ya. Dan jumhur ulama berpendapat, atau banyak ulama berpendapat, haram mencukur jenggot. Kalau kita yakin jenggot itu haram, dicukur, dan ini pendapat yang kuat. Begitu pula, berpakaian membuka aurat. Ini hukumnya haram. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah melarangnya, membuka aurat. Maka jemaah sekalian, apakah taat pada peraturan yang haram ini, kita terjerumus dalam syirik? Maka kembalikan kepada dua perincian tadi. Apa sebabnya dia taat? Kalau dia taat, karena dia sudah menghalalkan yang haram. Dia tahu haram, tapi dia katakan halal. Buka aurat, dia tahu haram, tapi dia bilang di sini halal. Ya. Jadi dia rubah keyakinannya. Yang haram dia yakini halal, maka dia musyrik. Bahkan walaupun dia tidak buka aurat. Jadi haramnya itu karena keyakinannya. Menghalalkan yang haram. Ya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi kalau dia taat kepada bosnya untuk melakukan maksiat dan dia masih yakin itu adalah haram, maka itu adalah perbuatan dosa besar. Tidak sampai dia musyrik. Baik. Ada orang yang mengharamkan sebuah produk roti karena dianggap tidak mendukung sebuah aksi damai. Apakah ini kena hadisnya yang sedang kita bahas ini? Padahal tidak ada keterangan haram secara zat dari produk roti tersebut. Ya, ini termasuk mengharamkan yang halal. Ya, tidak boleh kita mengharamkan yang halal. Ini bahaya, enggak main-main. Apakah makna persatuan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah seperti yang kita lihat? Seperti tahun-tahun lalu. Apa maksudnya tahun-tahun lalu? Jamaah sekalian, persatuan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bersatu di atas kebenaran. Ayat-ayat hadisnya jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Apa artinya dengan tali Allah? Dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan jalan Nabi dan para sahabat. Jadi kita disuruh bersatu, jangan berpecah belah dengan tali Allah. Kemudian Allah mengabarkan kepada kita, tidak mengikuti kebenaran, itu namanya perpecahan. Jadi jemaah sekalian, walaupun ada banyak orang bersatu, tapi mereka mengikuti jalan kesesatan, maka tidak disebut bersatu, tapi disebut berpecah belah. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Satu jalan. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah tersebut. Jadi perhatikan jemaah sekalian, mengikuti jalan-jalan yang lain, mengikuti selain jalan kebenaran, itu adalah perpecahan kata Allah. Iya. Apa yang dimaksud jalan-jalan yang lain di sini? Kata Imam Mujahid rahimahullah, al-bid'u wasyubuhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Jadi kalau mereka bersatu di atas bid'ah, di atas syubhat, bukan di atas sunnah, itu bukan persatuan namanya, itu perpecahan. Jadi jangan salah paham. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Persatuan itu adalah, berjama'ah itu adalah, apa yang sesuai kebenaran, walaupun engkau seorang diri. Jadi seorang diri dia mengikuti kebenaran, dia disebut orang yang bersatu. Seisi dunia memusuhi dia, karena dia mengamalkan kebenaran, maka mereka disebut orang yang berpecah belah. Jadi yang dimaksud, persatuan adalah bersatu di atas kebenaran. Iya. Bagaimana dengan taat pada ulama dalam hal yang banyak orang menyelisih sunnah dan terdapat pendapat ulama yang menghalalkannya, seperti menghalalkan musik dan isbal, karena rata-rata menganggap musik dan isbal itu adalah boleh. Jemaah sekalian, yang kita bahas tadi, kalau dia sudah tahu itu haram, sebenarnya haram, maka demi mengikuti pendapat ulama yang mengatakan halal, dia katakan halal. Inilah yang dihukumi musyrik. Iya. Tetapi kalau dia belum tahu itu haram, kemudian dia ikut pendapat ulama yang mengatakan halal, karena dia belum tahu itu memang haram, maka tentunya dia tidak dihukumi musyrik. Karena ketidaktahuan. Ini masuk dalam pembahasan uzur karena kejahilan. Udur karena kejahilan. Dia tidak tahu bahwa itu adalah haram. Iya. Kalau dia sudah tahu haram, hanya demi mengikuti ulama, dia katakan halal. Na'udzubillah, ini adalah kesyirikan. Tapi dia ikut ulama, dia bermain musik. Kenapa? Karena ulama, ada ulama membolehkan. Tapi sebenarnya dia yakin, sebenarnya ini haram. Maka dia berdosa besar, tidak syirik. Baik, ini harus bedakan. Ana mempunyai satu penyakit yaitu alergi jika makan daging sapi atau kambing. Apakah jika ana tetap memakannya maka itu menjadi haram hukumnya? Karena makanan tadi mendatangkan penyakit bagi ana. Haram dari sisi membahayakan diri. Bukan karena zatnya haram. Tapi karena membahayakan diri. Ya, dan Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jatuhkan dirimu di dalam kebinasaan. Ya, apa saja yang bisa membahayakan diri, maka itu hukumnya haram. Bagaimana hukumnya bagi pemimpin atau ustaz yang memberi fatwa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis? Apakah dosanya lebih besar atau sama dengan pengikut ustaz tersebut? Misal dia memberi fatwa bahwa babi halal dan muridnya menghalalkan karena ucapan ustaz tersebut, apakah dosa ustaznya lebih besar? Iya, lebih besar. Makin banyak pengikutnya, makin banyak dosanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an." Barang siapa mengajak kepada satu kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa-dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi kalau 100 orang pengikutnya, 100 dosa mereka dia tanggung, tapi tidak mengurangi dosa mereka. Bahkan jemaah sekalian, jangankan mengajak, memberi contoh saja dia akan menanggung dosanya. Nabi SAW mengabarkan, setiap terjadi pembunuhan, anak Adam yang pertama menanggung dosanya. Subhanallah, berapa banyak terjadi pembunuhan di muka bumi ini. Karena dia yang pertama mencontohkan. Walaupun dia tidak langsung mencontohkan, tapi dia yang pertama sekali mencontohkan. Jadi terus berkembang dosanya, na'udzubillah. Dia sudah mati sekalipun, dosanya terus mengalir. Iya. Maka hati-hati kita berbicara, jangan sampai kita berbicara tanpa ilmu, bukannya memberikan hidayah, malah menyesatkan. Iya. Dan inilah jemaah sekalian, kasih sayang dibalik tahdir. Kasih sayang dibalik tahdir. Karena kalau orang itu sesat, kemudian kita tahdir, pengikutnya berkurang kan? Mudah-mudahan pengikutnya berkurang. Maka itu mengurangi dosanya. Ya, tapi orang malah marah ditahdir, tersinggung ditahdir. Ya. Padahal kalau dia ditahdir, diingatkan kesalahannya, seharusnya dia bersyukur. Seharusnya dia bersyukur. Berarti dosanya berkurang. Ya. Saya berkuliah di kampus Islam, bermanhaj campur-campur. Di kampus tersebut ada kewajiban untuk mengisi resolusi langit. Contoh fulana 1, duha, baca Quran, fulana 2, duha, baca Quran, ada atau tidak. Hal tersebut harus dilaporkan setiap harinya. Jika tidak melaporkan, akan mendapatkan sanksi berupa uang. Dan hal tersebut, resolusi langit, berpengaruh sekali terhadap IPK saya. Bagaimana ya Ustadz? Saya bersikap untuk menghadapi hal tersebut, karena yang saya tahu, ibadah harus disembunyikan. Saya masuk kampus ini karena awalnya hijrah, pakai kerudung, lalu mencari lingkungan yang frekuensinya mendukung di tengah perjalanan. Alhamdulillah kenal sunnah, dan terlihat sekali perbedaan yang ternyata terjadi. Kebetulan saya beasiswa, jika memang harus mengundurkan diri, maka didenda sesuai biaya keseluruhan beasiswa. Sedangkan saya tidak mau membebankan orang tua. Ya. Mungkin ada ikhwan yang mau dibebani. Ya. Dia gak mau membebani orang tuanya. Ya. Jadi pertanyaannya, akhwat ini sudah tahu solusinya. Yaitu keluar dari kampus tersebut. Cari kampus yang lebih baik. Itu solusinya yang terbaik. Iya. Berbahaya sekali kita belajar dari orang-orang yang menyampaikan kesesatan. Iya. Manhajnya bercampur baur, ada yang ahlus sunnah, ada yang sesat. Kalau kita belajar pada orang yang menyampaikan kesesatan, ini sangat berbahaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِئْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan dipermainkan, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, maka kamu seperti mereka. Nah, jemaah sekalian, ayat ini melarang kita duduk bersama orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Dan mempermainkan ayat Allah itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, dia menghina ayat Allah atau menjadikannya bahan candaan, bahan tertawaan. Maka hukumnya kufur. Pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Sebagaimana surat At-Taubah ayat 65-66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian mempermainkan, kalian memperolok-olok, kalian jadikan bahan tertawaan? Tidak usah kalian cari-cari alasan, kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Ini makna yang pertama. Dan orang yang duduk bersamanya, kata Allah, innakum idam mithluhum. Kamu seperti mereka, seperti mereka. Kamu yang duduk bersama mereka, sama dengan mereka. Jadi, orang yang, apa namanya, bercanda, atau dijadikan bahan lawakan, stand up komedi, menghina syariat Allah, maka dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Yang menontonnya juga kafir. Karena Allah mengatakan, innakum idam mithluhum. Kalian sama dengan mereka, sama dengan yang melakukannya. Ini gak main-main. Sama, kata Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, jamaah sekalian, yang dimaksud mempermainkan ayat Allah adalah menafsirkan ayat Allah tidak sesuai dengan penafsiran salaf. Tidak sesuai dengan penafsiran yang benar. Tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi walaupun dia baca ayat, dia baca hadis, tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ini berarti mempermainkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menafsirkan ayat, menafsirkan hadis tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk mempermainkan ayat Allah. Kita dilarang duduk bersamanya. Kalau kita duduk, kata Allah, kamu seperti dia. Iya. Jadi hati-hati. Maka lebih baik mengundurkan diri dari kampus tersebut, cari kampus yang lain. Banyak pondok-pondok, sekolah-sekolah Islam, ataupun perguruan tinggi. Ya, contohnya Lipia. Ada kelas akhwat, ada kelas ikhwan. Lipia Jakarta. Universitas Islam Madinah. Ya. Atau di negeri kita juga masih ada. STD Imam Syafi'i. Stay Ali bin Abi Talib. Ya. Sudah banyak solusi-solusinya. Kalau mau perguruan tinggi Islam. Ya. Ada juga yang kelasnya mungkin lebih rendah daripada itu, belum terakreditasi, lebih banyak lagi. Iya. Nah, itu tadi permasalahannya. Nggak mau merepotkan orang tuanya. Tinggal cari ikhwan yang mau direpotkan. Ya. Insya Allah, banyak di sini. Ibu Ana dan keluarga akan mengadakan acara tahlilan ayah Ana. Sebenarnya keluarga Ana tahu bahwa itu adalah perbuatan bid'ah. Tapi mereka tetap melakukannya karena rasa gengsi dan takut akan omongan orang, akan omongan tetangga. Nasihat apa yang bisa saya berikan pada ibu saya, Ustadz, agar tidak menyakitinya karena dakwah kepada keluarga terasa lebih sulit. Kalau ibu sudah paham, ini lebih mudah untuk dinasihati. Tinggal dikuatkan imannya. Diingatkan untuk lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Perbuatan ini, dia sudah tahu salah, hanya karena takut celaan orang, dia tetap lakukan. Maka ini menunjukkan lemahnya keimanan. Lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatkan kepadanya azab Allah yang pedih. Dan sampaikan hadis-hadis tentang itu. Di antaranya Nabi SAW bersabda, man ardan nasa bisakhatillah wakkalahu Allahu ilan nas. Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah biarkan dia kepada manusia. Yaitu Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Iya. Jadi nasihat, sampaikan. Dan tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Yang penting kita sampaikan dengan cara yang baik. Apakah kemudian orang yang kita sampaikan nasihat itu sakit hati atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah. Dia mendapatkan hidayah atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Dan itu sudah termasuk resiko yang harusnya kita siap menghadapi. Kita menasihati orang, mungkin dia marah, dia tersinggung, itu termasuk resiko yang kita harus sudah siap menghadapi. Makanya pahala berdakwah itu besar. Dan pahala dan dakwah itu ditugaskan kepada orang-orang yang terpilih. Maka siapa yang ingin menjadi orang-orang yang terpilih, maka dia harus menanggung beban-beban yang berat demi kebaikan di akhirat. Iya. Kebetulan almarhum bapak saya. Jamaah sekalian, ini penyebutan almarhum ini kurang tepat. Ya, karena almarhum itu sudah memastikan dia dirahmati. Katakan rahimahullah, bapak saya rahimahullah. Rahimahullah itu artinya mendoakan, semoga Allah merahmatinya. Jangan katakan almarhum. Ya. Bapak saya mu'alaf rahimahullah, dan saya punya saudara dan nenek yang masih non-muslim dan masih merayakan Imlek, tahun baru Cina. Mau mengucapkan atau menghadiri Natal hukumnya syirik. Apakah mengucapkan Imlek atau menghadirinya syirik juga? Ya. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Karena biasanya saat Imlek saya mengunjungi rumah nenek. Jamaah sekalian, orang-orang musyrik selain Yahudi dan Nasrani itu lebih parah. Ya, itu lebih parah. Makanya kadang-kadang dalam hukum Yahudi dan Nasrani itu ada keringanan. Contohnya apa? Kita boleh makan sembelihan Yahudi dan Nasrani. Tapi sembelihan orang musyrik selain Yahudi dan Nasrani hukumnya haram. Iya. Jadi selain Yahudi dan Nasrani justru lebih parah. Kesyirikan dan kekufuran mereka lebih parah. Maka kalau saja apa namanya hari raya Yahudi dan Nasrani haram hukumnya, kita mengucapkan selamat atau ikut merayakan, tentu hari raya selain Yahudi dan Nasrani lebih diharamkan lagi. Iya. Apakah termasuk kesyirikan seseorang berfatwa lebih mendahulukan nafsu daripada dalil? Misalkan seseorang berfatwa jilbab hukumnya tidak wajib padahal dalilnya sudah jelas. Ini syirik. Seperti yang penjelasan kita tadi. Kalau dia tahu, dia sudah paham jilbab itu wajib, tapi dia katakan tidak wajib, maka berarti dia terjerumus dalam kesyirikan ini, mengharamkan, menghalalkan yang haram. Na'udzubillah. Ada kajian bertema toleransi dalam beragama di kantor. Namun ustadznya mengatakan bahwa boleh mengucapkan selamat Natal. Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Dan itu disaksikan banyak rekan yang mayoritas awam. Dan tidak mengetahui soal larangan tersebut. Namun saya memilih diam untuk menghindari debat di depan forum. Berdosakah saya? Bagaimana cara yang benar dalam menyikapinya? Jamaah sekalian, tadi itu muridnya Imam Malik mengoreksi ulama tidak di hadapan banyak orang. Kenapa? Karena yang dikoreksi ulama, dan dia tidak sengaja bersalah. Dan sifat ulama kalau sudah tahu salah ketika dikoreksi, maka berikutnya dia akan meralat. Nah, beda halnya mengoreksi orang yang sesat, orang yang menyimpang seperti ini, walaupun dia disebut ustaz. Iya. Ini ya orang yang berpaham liberal. Iya. Nah, jemaah sekalian, seharusnya kita bantah dia di depan banyak orang. Jangan biarkan dia menyesatkannya. Iya. Kecuali kalau kita khawatir memunculkan mudarat yang lebih besar. Iya. Karena orang-orang menganggap kita bukan siapa-siapa, kok berani membantah ustaz? Ini malah mudaratnya lebih besar. Maka tidak mengapa kita tunggu dia pergi, kemudian kita nasihati dia, dan kita juga menjelaskan kepada kawan-kawan kita bahwa pendapat dia salah. Iya. Kalau kita masih mengkhawatirkan mudarat lagi, maka kita usahakan undang ustadz yang lain untuk mengoreksi pendapatnya. Iya. Jadi ini juga harus dipertimbangkan, memperhatikan maslahat dan mudarat. Tapi pada asalnya boleh membantu orang sesat di depan forum banyak orang supaya orang tidak tersesat. Iya. Apabila ada seorang akhwat suka dengan seorang ikhwan, namun ikhwan tersebut tidak suka karena satu dan lain hal, namun orang tua akhwat tetap berharap ikhwan tersebut jadi menantu, sampai sering di WA. Apa yang harus dilakukan ikhwan tersebut? Karena ikhwan tersebut merasa terganggu dan sudah punya akhwat yang diincar sebenarnya. Apakah harus diberitahu ke orang tua akhwat pertama tersebut? Jamaah sekalian, orang Arab mengatakan fisrahati raha. Dalam keterus terangan itu ada ketenangan. Ya. Ini kalau dia enggak terus terang, mereka pikir dia masih suka sama putri mereka. Makanya terus terang tidak apa-apa, tidak masalah terus terang. Iya. Atau cepat-cepat nikah sudah. Ya. Apakah para pelaku bid'ah termasuk pelaku syirik? karena mereka tidak taat akan perkataan Allah dan Rasulnya. Dan apakah contoh seperti anda dimintakan sumbangan dari RT di rumah untuk acara bid'ah, juga termasuk pelaku kesyirikan, walaupun di hati anda tahu itu ini bid'ah, tetapi anda tetap memberikan sumbangan tersebut sesuai dengan perincian tadi ya, sesuai dengan perincian tadi. Kalau mengandung penghalalan yang haram, kita sudah tahu itu haram, bid'ah, lalu kita rubah keyakinan kita, itu halal. Kenapa? Kata kiai halal. Maka saat itu kita syirik. Tapi selama kita meyakini halal, selama kita meyakini haram, karena itu bid'ah, tapi kita ikut membantu atau ikut melakukannya, maka tidak dihukumi syirik, tapi dosa besar. Jadi bedakan dua hal ini. Kecuali kalau bid'ahnya mengandung syirik. Contohnya jemaah sekalian, ziarah kubur itu sunnah. Tapi banyak orang nambah-nambahkan dengan bid'ah. Kadang mereka tambahkan dengan penentuan hari. Ziarah kubur sunnah. Tapi mereka tentukan kita akan ziarah kubur bertepatan dengan hari pertama Ramadan. Maka saat itu ziarah kubur menjadi bid'ah dan bukan syirik. Tapi kalau yang mereka tambahkan adalah sekaligus untuk mencari berkah dari kuburan itu, maka itu adalah syirik. Sebagaimana insyaAllah kita bahas nanti di bab yang ke-9 tentang syirik mencari berkah dari batu-batuan, pepohonan dan lain-lain. Iya. Jadi tergantung bid'ahnya. Kalau kita ikut-ikutan bid'ah yang mengandung syirik, maka kita terjerumus dalam syirik. Kalau tidak, maka tidak. Dengan cara apa sajakah biar bisa lepas dari gangguan setan? Karena ada seseorang yang terlalu sering berkomunikasi dengan setan. Dan yang sering berkomunikasi lewat mimpi. Dan setan sering mengabarkan berita yang akan terjadi. Dan kebanyakan dari setan sering terjadi benar. Dengan benar. Apakah termasuk kesyirikan? Berarti dia dukun. Ya. Kalau dia sering berkomunikasi dengan setan, menerima berita-berita gaib dari setan, berarti dia dukun. Insya Allah ada babnya. Di bab belasan. Ada babnya tentang Nabi SAW mengabarkan kepada kita proses para dukun mengetahui berita gaib. Yaitu setan mereka naik antara satu dengan yang lainnya bersaf-saf sampai ke langit mencuri pembicaraan para malaikat. Mencuri dengar. Malaikat yang Allah tugaskan untuk menetapkan kejadian, untuk melakukan kejadian besok hari. Malaikat setan-setan itu mencuri dengar pembicaraan malaikat, lalu mereka bisikkan ke telinga para dukun. Lalu dukun tampil di depan manusia sebagai orang pintar. Ya, padahal dia mendengarkan berita dari setan. Ini hati-hati. Jangan-jangan dia dukun. Ya. Itu proses para dukun mengetahui berita gaib. Makanya kadang-kadang dia sampaikan benar. Karena itu hasil memang berita benar. Iya, tapi kata Nabi SAW, wayakdzibu ma'aha bimi'ati kadzbatin. Dia berdusta, dia tambah-tambahkan dengan 100 kedustaan. Iya. Adapun kita melindungi diri dari syaitan adalah minta perlindungan kepada Allah. Kita baca ayat kursi setiap pagi dan petang hari, setiap habis salat, sebelum tidur. Demikian pula baca Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Falaq, Surat An-Nas. Ini surat-surat untuk minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Baca pagi hari dan petang hari, demikian pula sebelum tidur, masing-masing 3 kali. Iya. Baca juga doa-doa yang lain. Contohnya, insyaAllah kita bahas nanti doa Nabi SAW, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi SAW, barang siapa mendatangi satu tempat, dia membaca doa ini, maka tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Ya. Jadi kuncinya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, menjauh dari setan. Bagaimana cara menjauh darinya? Mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Ya. Terutama menguatkan keimanan. Jemaah sekalian, kenapa setan enggak berani ketemu Umar? Apabila Umar mengambil satu jalan, setan mengambil jalan yang lain. Apakah karena kekuatan fisiknya? Bukan. karena kekuatan imannya, karena ketakwaannya kepada Allah. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah berarti menjauh dari setan. Kita menjauh dari Allah berarti mendekat kepada setan. Iya. Bagaimana tindakan kita sebagai murid jika menemui guru yang menyimpang? Jamaah sekalian, maksud menyimpang di sini apa? Kalau menyimpang dia menyelisihi prinsip sunnah, maka ini adalah penyimpangan yang menyebabkan dia keluar dari ahlus sunnah. Jadi penyimpangan itu ada dua. Penyimpangan yang menyelisihi prinsip sunnah. Walaupun hanya satu prinsip sunnah. Kalau dia menyelisihi satu prinsip sunnah, sama dengan orang yang menyelisihi tauhid, yaitu melakukan syirik. Walaupun syiriknya cuma satu, maka dia musyrik. Demikian pula orang yang menyelisihi prinsip sunnah, maka dia terancam keluar dari sunnah. Ya? Atau dia tidak pantas lagi disebut sebagai ahlu sunnah. Kalau menyelisihi prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kalau begitu harus kita pelajari. Apa saja prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Bacalah kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad, Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari, dan lain-lain. Agar kita tahu, ini prinsip-prinsip sunnah. Agar kita kenali siapa yang sesuai dengan sunnah, siapa yang menyelisihi sunnah tersebut. Kalau kesesatannya seperti ini, maka enggak pantas dijadikan sebagai guru. Iya. Tidak pantas dijadikan sebagai guru. Dan tentu wajib bagi kita menasihati. Tentu wajib bagi kita menasihati. Kalau dia rujuk dari kesalahannya, maka ini tanda-tanda ahlu sunnah. Ahlu sunnah apabila salah, mereka segera rujuk dari kesalahannya tersebut. Iya. Tetapi kalau kesalahannya, maka ini kita tetap memberikan nasihat, tapi tidak sampai kita menjauhinya, tidak sampai menjauhi majelisnya. Iya. Jadi kita harus bedakan. Selama dia tidak menyelisih prinsip sunnah, maka dia masih pantas dijadikan sebagai seorang guru. Iya. Wallahu a'lam. Ada orang yang mengatakan, bila saya meninggalkan yang haram, saya akan makan apa? Apakah termasuk syirik atau dosa besar? Tergantung keyakinannya tadi. Kembali kepada keyakinan. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itulah syirik. Sekali lagi, yang dimaksud menghalalkan yang haram adalah merubah keyakinan. Tadinya dia yakini haram, dia rubah jadi halal. Bukan sekedar melakukan. Ya, bukan sekedar melakukan. Kalau sekedar melakukan, lalu dihukumi berarti dia menghalalkan, itu khawarij. Itu prinsip khawarij. Mereka melihat orang minum khamar, mereka berkesimpulan, berarti dia menghalalkan khamar. Maka dia kafir. Itulah khawarij. Ya. Hati-hati. Dalam belajar referensi buku mana yang lebih baik, buku Syekh Shalih Fauzan, buku Ustaz Yazid, buku Ustaz Firanda. Tips memiliki buku untuk belajar ilmu syar'i. Sebenarnya jemaah sekalian, bukan penulisnya. Selama penulisnya semuanya ahlu sunnah, tentu baik. Tapi lihat temanya, dan lihat kondisi kita. Kalau kita baru belajar, maka carilah buku-buku dasar. Para ulama umumnya menasihati orang yang baru belajar, buku-buku dasar, pertama kitab Thalathatul Usul. Kitab Thalathatul Usul. Kemudian kitab At-Tauhid. Lebih luas lagi. Kitab At-Tauhid. Ya, kitab Tauhid ini adalah penjabaran dari kitab Thalathatul Usul. Ya. Kemudian setelah itu kitab Al-Qawaidul Arba. Setelah itu Nawakidul Islam. Setelah itu Kashfus Syubuhat. Setelah itu Lum'atul I'tiqad. Membahas lebih dalam tentang asma' wa sifat. Ya. Thalathatul Usul. Kitab Tauhid. Kemudian Al-Qawaidul Arba. Kemudian Nawakidul Islam, kemudian Kashfus Syubhat. Ini semuanya ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Enggak harus kitab beliau, kalau ada kitab lain yang isinya sama, tidak mengapa. Jadi bukan masalah penulisnya. Tetapi tema apa yang sedang dibicarakan di situ, sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan tingkatan kita. Kalau tingkatan awal dalam tauhid, maka itu tadi yang dibahas. Setelah kita selesaikan itu, kita tingkatkan. Lebih detail, lebih dalam membahas asma wa sifat. Maka pelajarilah kitab diantaranya Lum'atul I'tiqad, karya Abdul Ghani Al-Makdasi. Atau Al-Aqidah Al-Wasitiyah, karya Syekhul Islam. Dan seterusnya. Jadi lihat di mana tingkatan kita, itu yang kita pelajari. Iya. Bagaimana kita menyikapi orang yang sholat namun masih berdoa kepada penghuni kubur? Apakah kita masih terkena kewajiban untuk memandikan jenazahnya kelak? Apakah masih ada hak seorang muslim padanya? Jemaah sekalian, ini tentang orang yang melakukan kekafiran. Apakah dia sudah pantas dikafirkan atau tidak? Kalau dia sudah pantas dikafirkan, maka tentunya kita hukumi dia sebagai orang kafir. Kalau dia mati, maka kita tidak mandikan dia, tidak kita kafani, tidak kita solatkan, dan tidak kita kuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kalau dia belum pantas dikafirkan, berarti dia masih muslim. Walaupun dia dalam hidupnya melakukan kekafiran, tapi belum terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran, maka pada asalnya dia masih muslim. Kalau kita sekedar ragu, dia sudah muslim atau tidak, maka keraguan tidak menghilangkan keyakinan. Tadinya kita yakin dia muslim, kemudian muncul keraguan, dia masih muslim atau tidak, maka keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Iya. Jadi, kalau tidak terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran, maka berarti dia masih muslim. Apa syarat-syarat pengkafiran? Pertama, ilmu. Kita tegakkan hujah kepadanya. Kita jelaskan kepadanya bahwa itu adalah kekafiran. Dia sudah paham, dia melanggar, barulah dia dihukumi kafir. Makanya, untuk bisa mengkafirkan, itu hanyalah bisa dilakukan orang-orang yang berilmu. Karena hanya orang yang berilmu yang bisa menegakkan hujah. Sebab kebodohan adalah penghalang dalam pengkafiran. Inilah yang disebut para ulama dengan istilah udzur bil jahal. Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, guru besar di Universitas Islam Madinah. Begitu pula Syekh Profesor Dr. Muhammad Bazmul, guru besar di Universitas Ummul Qura, menjelaskan udzur bil jahal itu ijma ulama, sepakat ulama. Orang yang melakukan kekafiran karena kebodohan itu diberi udzur, tidak dikafirkan. Itu sepakat ulama, enggak ada perbedaan pendapat. Hanya saja ulama berbeda pendapat, mana orang yang pantas diberi udzur, mana yang tidak. Di situ letak perbedaan pendapat ulama. Tapi sebagian orang enggak paham. Dia pikir ada sebagian ulama yang berpendapat tidak ada udzur bil jahal, padahal tidak. Semua ulama berpendapat udzur bil jahal itu ada. Hanya ulama berbeda pendapat, mana yang pantas diberi udzur karena kejahilan, mana yang tidak pantas. Apakah orang ini pantas diberi udzur karena kebodohan, padahal dia hidup bersama para ulama? Apakah dia masih pantas diberi udzur? Nah, disitulah kembali kepada ijtihad masing-masing para ulama. Intinya adalah tidak mudah mengkafirkan orang muslim yang melakukan kesyirikan dan kekafiran. Iya. Jemaah sekalian, saya mohon maaf, ini masih cukup banyak pertanyaan, tapi waktu kita terbatas. Insyaallah saya simpan ini, mudah-mudahan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.